الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Maju. Tamu yang suruh maju. Tuh. Cerita terus sama Pak. Mana mainannya? Mainannya mana? Mainan. Itu dibuka. Yang mainan setoran ya. Iya, cerita. Kita lanjutkan membaca kitab Nathrul Wurud ala Ha'iyat Ibn Abi Dawud yang ditulis oleh Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca kalamnya Ibn Abi Dawud rahimahullah yang menjelaskan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini orang-orang yang beriman melihat Rabb mereka di akhirat nanti sebagaimana yang disebutkan oleh hadisnya Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala an. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan As-Sayyid rahimahullah wa hadhihi al-jumlatul 'azimah fiha raddun 'ala ta'ifatain min tawa'ifil bid'ah. Dan jumlah ini jumlah yang agung, yaitu jumlah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jumlah ini, kalimah ini membantah dua kelompok. Dari kelompoknya ahli bid'ah, huma keduanya adalah al-musyabbihatul ladina syabbahullaha bikhalqih. Yang pertama adalah al-musyabbihah, yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ayat laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir membantah orang-orang musyabbihah, membantah ahlut tashbih, yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Faqalu, mereka mengatakan, ahlut tashbih atau orang-orang musyabbihah berkata, berpendapat dan berkeyakinan, inna sifatil khaliqi kasifatil makhluq, sesungguhnya sifat al-khaliq sang pencipta, sifat Allah itu seperti sifat makhluknya. Kata mereka, kata ahlu tasbih atau orang-orang musyabihah yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka berkata bahwa sifat Allah itu seperti sifat makhluknya. Itqalu, ketika mereka mengatakan inna lillahi yadan ka'aidina, sesungguhnya Allah itu memiliki tangan seperti tangan-tangan kita. Wasam'an kasam'ina, Allah memiliki pendengaran seperti pendengaran kita. Wabasaran kabasarina, Allah memiliki mata penglihatan seperti penglihatan kita. Wahalluma jarun, dan begitu seterusnya. Mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kalau dikatakan Allah punya tangan, oh berarti tangan Allah seperti tangan kita. Dikatakan Allah itu punya mata, berarti mata Allah seperti mata kita. Kalau dikatakan Allah punya pendengaran, seperti pendengaran kita. Allah punya wajah, berarti seperti wajah kita, dan seterusnya. Ini kata ahlu tasbih, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Qala wa kadzdzabu fi dzalik, dan mereka mendustakan dalam perkara tersebut. Mendustakan apa? Ayat laisa kamitslihi syai'un. Mereka mendustakan ayat laisa kamitslihi syai'un, karena Allah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Sementara mereka mengatakan dan meyakini bahwa sifat Allah seperti sifat makhluknya. Berarti mereka mendustakan ayat ini. Wa ma qaddarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak memuliakan Allah, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar, dengan pengagungan yang sesungguhnya. Qala wala nazzahuhu an sifatin naqsi wal aib, dan mereka tidak mensucikan Allah dari sifat-sifat naqs, sifat kekurangan, wal aib, cacat. Mereka tidak membersihkan sifat-sifat kekurangan dan cacat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'alallahu an qawlihim uluwan kabiran, maha tinggi Allah. Dari perkataan mereka dengan ketinggian yang besar, maha suci Allah. Dari perkataan mereka dengan ketinggian, dengan kesucian yang tinggi. Ini yang pertama. Ayat ini membantah orang-orang musyabbiha atau ahlu at-tasbih. Qala wa fiha raddun, dan di dalam ayat ini ada bantahan. Alal mu'attilati, atas orang-orang mu'attilah, ahlu ta'til, mereka yang menolak, mereka yang meniadakan sifat-sifat Allah. Mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat secara kulian menyeluruh, atau mereka yang menolak sebagian sifat-sifat Allah dengan mengatakan Allah memiliki sifat 20, memiliki sifat 13, atau memiliki sifat 7 saja. Mereka mentaktil, menolak sebagian dan menetapkan sebagian. Dan sifat menetapkan sebagian, menolak sebagian lain, itu adalah sifatnya ahlu ta'til, yang dikatakan ta'tilan juz'iyan, menolak sebagian. Qala ma'khudun min qawli ta'ala, bantahan ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wa huwa as-sami'u al-basir, dan Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Di sini Allah menetapkan nama as-sami' dan nama al-basir. As-sami' maha mendengar, al-basir maha melihat. Allah menetapkan nama. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa setiap nama pasti apa? Mengandung sifat. Berarti di sini Allah memiliki sifat apa? Mendengar. Lahu sam'un wa basarun. Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Mendengar semua suara, baik suara yang paling keras maupun suara yang paling lembut. Allah melihat semua yang jelas maupun yang tersembunyi, semua dilihat oleh Allah. Allah menetapkan nama sekaligus menetapkan sifat. Ini bantahan terhadap siapa? Orang-orang yang menolak nama ataupun sifat-sifat Allah. Apakah penolakan itu secara menyeluruh atau penolakan itu secara sebagian? Qala rahimahullah, li anna ahla ta'til nafau anillahi tabaraka wa ta'ala asma'ahu wa sifatih. Dikarenakan sungguhnya ahlu ta'til, mereka meniadakan dari Allah yang maha suci dan maha tinggi nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mereka membuang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jalla athbataha linafsih. Padahal Allah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut untuk dirinya. Allah sendiri yang menetapkan, yaitu di dalam apa? Al-Quran. Wahuwa as-sami' al-basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Fahum mukadzibuna lil-Quran, maka mereka mendustakan Al-Quran. Kenapa mendustakan? Karena Allah mengatakan wahuwa as-sami'ul basir, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, yang memiliki sifat mendengar dan melihat. Tapi mereka menolaknya. Oh, Allah as-sami' tetapi laisa lahu sam'an. Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak punya penglihatan. Nama sekedar nama, tidak punya sifat. Maka mereka mendustakan Al-Quran. Sebagaimana apa? Ahlu tasbih. Lidha, oleh karena ini, oleh karena mereka ahlu ta'til ini mendustakan Al-Quran, kaffarahum jumhurus salaf walam yakbalu lahum udron. Maka mayoritas salafus salih mengkafirkan ahlu ta'til. Jumhur, mayoritas salaf mengatakan bahwa ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah dan yang semisalnya adalah kafir. Kenapa? Karena mendustakan Al-Quran. Mereka tidak menerima udur dari ahlu ta'til. Tidak ada udur bagi mereka. Kenapa? Li'annal hujjata qad qamat 'alaihim biwasitati a'immatil ilmi alladziina waffaqahumullahu lilfiqhi binususil kitabi wa sunnah fi hadzal babil 'adzim wa ghairihi min abwabil 'ilmi syar'i. Kenapa mereka tidak mendapatkan udzur, tidak diberi udzur, tidak diberi keringanan? Karena sungguhnya hujjah telah tegak atas mereka. Sudah diterangkan kepada mereka, disampaikan ayat, disampaikan hadis, disampaikan penjelasan dari para sahabat dan para ulama lewat biwasitah, lewat para a'immatul ilm, para ulama, yang mereka para ulama telah diberi taufik oleh Allah untuk memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dalam perkara ini dan selainnya dari bab-bab ilmu syar'i. Sudah diterangkan kepada mereka, sudah dijelaskan kepada mereka nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mereka tidak mau menerima. Maka hujjah telah tegak sehingga tidak mendapatkan udzur. Sudah dinasihati, sudah dijelaskan, berarti hujjah sudah tegak. Ketika hujjah sudah tegak, tidak ada udzur lagi bagi mereka. Qala fatatabaqat nususul kitab wa sunnah ala isbati ma athbathahu Allah li nafsihi min asma'il husna wa sifatil ula wa af'alihil jalilah. Maka sesuai, sepakat nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah atas penetapan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dari nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang tinggi. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang jalilah. Perbuatan apa? Yang mulia. Dan asma'ul husna bukan hanya dinyanyikan. Asma'ul husna bukan hanya menjadi gendingan ketika mau sholat, nyanyinya asma'ul husna, wujud, kidam, baqa. Terus apa Mas Juli? Apa Mas Warto? Mas Teguh yang hafal. Mau sholat dinyanyikan wujud, kidam, baqa. Dari apa? Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang 20. Atau nama-nama Allah, asma'ul husna. Bukan hanya itu. Tapi kata Rasulullah apa? Man ahsaha dakhalal jannah. Apa makna ihsa li asma'illah? Maknanya apa? Membaca, menghafal, dan mengamalkannya. Dan yang berat, mengamalkannya. Kalau membaca, banyak yang bisa. Kalau menghafal, banyak yang bisa. Tapi mengamalkan, sedikit yang mampu. Mengamalkan nama-nama dan sifat Allah. Itu makna ihsa. Maka orang yang ihsa, yang membaca, menghafal, dan mengamalkan nama-nama dan sifat Allah, kata Rasulullah apa? Dakhalal jannah. Dia masuk ke dalam surga. Sekali lagi, menetapkan dan meyakini bukan sekedar membaca dan menghafalkan, tetapi juga mengamalkan. Wa tajallihi li ibadihil mu'mina fil jannati iyanan kama huwa muqtada nususil kitabil aziz wa sunnatil mutahharah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada para hambanya yang beriman di surga iyanan. Secara apa? Langsung, terang, tidak ada kesamaran, bisa dilihat dengan kasat mata, langsung tanpa apa? Alat. Iyanan. Sebagaimana itu adalah konsekuensi dari nas-nas kitab yang mulia dan sunnah yang suci. Qala wa isbatu ma asbathahu lahu nabiyyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kadzalika isbatan bila tasbihin wala tamthilin wa tanzihan bari'an min at-ta'wili wa at-ta'til. Demikian juga menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat untuk Allah dengan penetapan apa? Tanpa penyerupaan. Menetapkan tanpa menyerupakan. Kalau tangan, ya tangan Allah, tidak sama dengan tangan makhluknya. Kalau turun, ya turunnya Allah, yang layak bagi Allah, tidak sama dengan turunnya makhluk. Kalau wajah, ya wajah yang layak bagi Allah, tidak sama dengan wajah makhluknya. Wala tamthil, tasbih wala tamthil. Apa bedanya tasbih dan tamthil? Sudah selesai nulisnya? Yang bagus. Apa bedanya tasbih dan tamthil? Apa Mas Tri? Kayaknya kemarin sudah. Sudah ya Is? Tasbih dan tamthil. Sudah belum? Loh. Tidak telepon. Sudah belum Sam? Dar? Sudah belum? Sudah belum ini Yas? Perbedaan tasbih dan tamtsil. D? Sudah? Apa kalau itu? Yang jelas sudah. Iya betul sudah. Iya. Begitu kan Bas? Apa bedanya? Apa? Sama dari semua sisi kalau tamtsil. Kalau tasbih? Sama dari sebagian sisi. Itu perbedaan. Tasbih serupa tetapi tidak semuanya. Sebagian sama. Kalau tamtsil dari semua sisi apa? Sama. Berarti kalau menyerupakan Allah dikatakan tasbihullah, menyerupakan Allah dengan kata tasbih, satu sisi sama tapi sisi yang lain tidak sama. Tapi kalau tamtsilullah artinya apa? Semua sisi sama. Itu bedanya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sebagaimana ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat Allah dengan penetapan tanpa penyerupaan, tanpa tasbih dan tanpa tamtsil. Wa tanzihan, dan mensucikan Allah, mensucikan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, bari'an, bersih, terbebas minat ta'wil wa ta'til, terbebas dari ta'wil. Apa ta'wil di sini? Tafsir ila ghairi muradih, menafsirkan dengan selain yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu makna ta'wil. Dikatakan Allah itu apa? Ghadab. Oh Allah marah. Masya Allah marah. Oh maknanya adalah Allah itu apa? Ridho. Ini ta'wil. Ghadab ditakwilkan dengan ridho. Atau yadullah, tangan Allah. Oh tangan seperti makhluk. Ditakwil menjadi apa? Iradatul in'am. Allah ingin berikan nikmat. Ini ta'wil. Wa ta'til, dan penolakan. Menetapkan bersih dari apa? Penentangan dan penolakan. Bal kama qala Allah, bahkan sebagaimana yang Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada suatu pun yang semisal dengan Allah, dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tapi apa? Tanpa menyerupakan. Inilah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang selamat dari jalannya siapa? Al-Musyabbihah dan Al-Mu'attilah. Yang Al-Mu'attilah adalah Musyabbihah, dan Al-Musyabbihah belum tentu Mu'attilah. Ahlu Ta'til itu Ahlu Tasbih, sedangkan Ahlu Tasbih belum tentu Ahlu Ta'til. Nasallallahu assalamu wa alafiyah, semoga Allah menyelamatkan kita dari jalan mereka Ahlul Bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari jalannya Ahlu Sunnah wal Jamaah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.